Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya, dan bersihkanlah hati kami ya Allah. Engkaulah yang sebaik-baik membersihkan hati. Engkau adalah pemiliknya dan pelindungnya. Allahumma amin. Para pendengar budiman, para pendengar setia dimanapun Anda berada, semoga rahmat, cinta, kasih sayang, barokah, dan semua kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda, selalu bersama dengan hari-hari Anda, sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang asbabu hayatil qalbi wa ughdiyatuhu annafi'ah, sebab-sebab kehidupan hati dan gizi-gizinya yang bermanfaat. Semua ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sangat dibutuhkan demi kehidupan hati seorang hamba. Sebagaimana makan dan minum sangat dibutuhkan demi kehidupan badan. Kalau badan kita butuh makan dan minum, maka hati kita membutuhkan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menjadikannya hidup. Kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibarat racun atau makanan-makanan beracun yang akan dan pasti merusak hati. Setiap hamba sangat butuh untuk selalu beribadah kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat-sangat membutuhkan untuk beribadah, menghambakan diri kita kepada Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, kita selalu melakukan sebab-sebab agar supaya badan kita menjadi sehat, badan kita menjadi hidup, dan kita berusaha memakan makanan-makanan yang bergizi agar badan kita sehat dan kita selalu hidup. Apabila suatu ketika seorang manusia dia memakan suatu makanan yang ternyata ada unsur racun di dalamnya, secara tidak sengaja dia lakukan itu, maka dia segera mencari obat, mencari penawar, membersihkan badannya dari racun-racun yang membahayakannya itu. Ini berkaitan dengan badan, jasad, jasmani kita. Bagaimana pula dengan kehidupan hati kita? Kita tentu lebih pantas untuk memperhatikan kehidupan hati kita lebih daripada kehidupan badan kita. Kalau kehidupan menjadi tidak enak di dunia ini apabila kita sakit, demikian pula kehidupan hati sangat dibutuhkan. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, dan kebahagiaan tanpa batas di akhirat nanti. Kalau kematian badan kita memutuskan kita dari dunia, maka bagaimana pula dengan kematian hati? Kematian hati sakitnya akan terasa terus-menerus selama-lamanya, abadi, tanpa batas. Sungguh memperhatikan hati adalah merupakan keuntungan. Salah seorang soleh mengatakan, ya ajaban minan nas, ya bekuna ala man mata jasaduh, wala ya bekuna ala man mata qalbuh, wahuwa asyad. Sungguh mengherankan manusia itu, dia menangis apabila ada orang yang mati badannya, dan dia tidak pernah menangis apabila ada orang yang mati hatinya. Padahal kematian hati lebih dahsyat dan lebih parah daripada kematian badan. Apabila ada orang mati, kita nangis, berlinang air mata, padahal yang mati adalah badannya. Tapi betapa banyak orang-orang yang telah mati hatinya dan kita tidak pernah menangisinya. Matinya hati lebih parah daripada matinya badan. Apabila kita mengetahui bahwa ketaatan-ketaatan semuanya sangat dibutuhkan demi kehidupan hati kita, maka insya Allah akan dipaparkan ketaatan-ketaatan yang sangat dibutuhkan oleh hati kita, dan kita benar-benar sangat membutuhkan ketaatan itu. Pada sore hari ini kita akan membahas yang pertama, yang sangat penting untuk kehidupan hati kita, untuk mengobati hati kita, dan ini merupakan gizi yang paling bermanfaat untuk hati kita, yaitu yang pertama-tama, zikrullah wa tilawatul Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran. Kita sangat membutuhkan zikir. Bahkan kita amat sangat membutuhkan zikir. Salah seorang ulama mengatakan, "Adzikru lil qalbi kal ma'i lis samak, fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma'." Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana jadinya keadaan ikan apabila dia dikeluarkan dari air? Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Ikan sangat membutuhkan air. Coba kita ambil ikan dari air, kita keluarkan dan kita letakkan dia di daratan, di tempat yang kering. Maka yang tampak oleh kita bahwa ikan itu akan menggeliat, menggeliat, menggeliat dan kemudian mati. Demikian pula hati kita sangat membutuhkan zikir seperti ikan membutuhkan air. Kalau hati tanpa zikir, maka hati itu akan sakit, dan sebentar lagi hati itu akan mati, tidak ada kehidupan padanya. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah makanan hati dan makanan jiwa kita. Apabila seorang hamba tidak berzikir atau lupa berzikir, maka ibaratnya seperti badan yang dipisahkan dengan kekuatannya. Ada seorang ulama yang ketika itu dia berzikir, setelah sholat subuh berzikir terus sampai agak siang. Kemudian dia menoleh, ternyata di belakang ada muridnya yang menunggunya semenjak lama. Kemudian sang guru mengatakan kepada sang murid, "Hadihi ghadwati laula hadza la dha'fat quwwati. Wahai muridku, ini adalah sarapanku. Kalau aku tidak sarapan ini, maka kekuatanku akan melemah. Dzikir adalah makanan hati dan jiwa, kita akan lemah kalau kita tidak berdzikir dan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzikir mengusir syaitan, mengalahkan syaitan dan menghancurkan syaitan. Syaitan selalu mengintai kita. Sampai-sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa ibarat seseorang yang dikejar oleh musuh, kemudian dia masuk dalam benteng yang kokoh, maka musuh tidak bisa menangkapnya, tidak bisa menembus benteng itu. Demikian pula kita dikejar-kejar oleh syaitan, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak bisa menyentuh kita. Kita ibarat berada dalam benteng yang kokoh. Mengusir syaitan, mengalahkan syaitan dan menghancurkannya. Karena syaitan selalu mengintai kita, menunggu kelalaian kita. Dzikir menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dzikir yang ringan di lisan, berat di timbangan, membuat ridho Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dzikir menghilangkan kesedihan, kesumpekan dan kesusahan daripada hati. Sekarang ini zaman orang sumpek, orang bersedih, orang gelisah, orang bingung hatinya. Maka di antara resep yang paling mujarab untuk menyembuhkan semua itu adalah dengan memperbanyak zikir, dengan zikir yang sebenarnya, zikir lahir batin, zikir lisan dan zikir hati. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang, tenteram dan damai. Zikir menyebabkan seseorang mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, bahkan hati serta wajahnya bercahaya. Allah memberikan nur cahaya di hatinya dan di wajahnya sehingga tampak dia berseri-seri dan enak dipandang karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menjadikan seseorang mendapatkan pakaian kehormatan, pakaian kewibawaan. Orang yang banyak berzikir tampak wibawa, tampak menyenangkan, dan dia menjadi mempunyai karisma. Allah cinta kepadanya. Zikir menjadikan kita semakin cinta Allah, semakin bertakwa kepada Allah dan selalu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih dari semua itu, seorang hamba yang selalu berzikir kepada Allah, ingat Allah, maka Allah selalu mengingatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, pasti aku ingat kamu. Subhanallah. Kalau seandainya keutamaan zikir hanya ini saja, maka cukup ini sebagai satu keutamaan, satu kehormatan, satu kedudukan yang tinggi. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau Allah sudah ingat kita, semua urusan kita lancar. Dosa-dosa kita diampuni, kebaikan-kebaikan kita ditambah, derajat kita ditinggikan, semua permasalahan kita, problem kita diatur oleh Allah, dibantu oleh Allah, yang sulit dimudahkan, kita diteguhkan, dikuatkan, kita dijadikan tegar, istiqomah, dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Ingat Allah, Allah ingat kita. Dzikir adalah amal ibadah yang sangat ringan, sangat gampang, sangat mudah. Tapi karunia yang diberikan Allah kepada orang berzikir, pemberian-pemberian Allah kepadanya, tidak bisa dikalahkan oleh amal-amal yang lain. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, la'an usabbihallaha ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillah. Sekiranya aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa kali tasbih, itu lebih aku sukai daripada aku menginfakkan sejumlah bilangan itu harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir mengalahkan pahala infak fi sabilillah. Tentu orang yang beriman akan melakukan keduanya. Di samping infak fi sabilillah, tapi dia juga berzikir. Infak tanpa zikir tentu adalah suatu kekeliruan. Zikir tanpa infak padahal dia mampu adalah suatu kekurangan. Zikir adalah obat dari kerasnya hati. Saat ini, dewasa ini, adalah banyak manusia yang hatinya telah menjadi keras, menjadi kering, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak merasakan nikmatnya ibadah. Yang ada adalah kegelisahan, kebingungan, kesumpekan. Pernah seseorang datang kepada Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam tabi'in. Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengadukan kepadamu kerasnya hatiku. Orang ini datang kepada Al-Hasan al-Basri dan memanggil dengan Abu Sa'id, kunyahnya, panggilannya. Aku mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Kenapa hatiku keras sekarang ini? Kata beliau, adibhu bidzikri. Lembutkanlah hatimu dengan berzikir. Kamu bisa menyembuhkan kerasnya hatimu, menjadikannya lembut dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut-nyebut Allah adalah obat. Menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Dzikrullahi syifa wa dzikrun nasida. Berzikir kepada Allah adalah obat. Dan berzikir, ingat manusia, menyebut-nyebut nama manusia adalah penyakit. Zikir kepada Allah adalah merupakan amalan yang paling afdol dan amalan yang paling besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah adalah besar. Orang yang berzikir ibaratnya orang hidup. Orang yang tidak berzikir adalah ibarat orang yang mati. Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matalul hayyi wal mayyit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah ibarat orang hidup dan orang mati. Orang yang ingat Allah selalu berzikir adalah dia hidup. Orang yang lupa Allah, yang tidak berzikir, dia adalah orang yang mati. Para pendengar yang budiman, zikir macamnya banyak sekali. Selalu berzikir akan menjadikan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Menyibukkan dengan berzikir akan menghindarkan kita daripada berbicara dengan pembicaraan yang tiada gunanya, daripada ghiba, namimah, dan berbagai macam bencana-bencana lisan lainnya. Kita sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Terserah kita, kita mau milih zikir atau mau milih sia-sia. Kalau kita mau milih zikir, maka kita beruntung. Kalau kita tidak berzikir, maka lisan kita mengucapkan yang sia-sia, yang mendatangkan kerugian di dunia dan di akhirat cepat atau lambat. Berbahagialah orang-orang yang dimudahkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibukakan untuk mereka pintu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang dibukakan pintu zikir kepada Allah, maka berarti Allah telah membukakan pintu untuknya agar dia masuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, macam-macam zikir ini sangat banyak, dan tentu zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Afdolul zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Dan ini juga sudah sering kita bahas tentang membaca Al-Quran, keutamaannya dan motivasi. Di samping kita juga membaca zikir-zikir yang lain, zikir pagi, zikir sore, dan berbagai macam zikir, semuanya baik. Dan saya sarankan untuk mempunyai buku yang berjudul Hisnul Muslim, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Doa dan Wirid. Doa dan Wirid. Nah, diterjemahkan, dan terjemahan yang saya lihat bagus dan juga harganya murah terjangkau, diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Sulu. Pustaka At-Tibyan Sulu itu ringkas padat zikir yang selalu kita ucapkan dalam keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai kita bangun tidur kembali. Kalau ingin yang lebih lengkap lagi, agak besar, kitab Adhkar Nawawi. Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, agak besar itu, silakan dicari di toko-toko buku. Adhkar Nawawi itu bagus sekali, dan juga ada penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang kitab Adhkar itu. Nomor satu adalah Al-Quran, dan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Hari ini adalah hari ke-19, berarti Ramadan tinggal ya sekitar 10 hari, kurang sekitar 10 hari atau lebih sedikit. Marilah mulai sekarang kita start. Mulai sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Kita banyak zikir, kita banyak membaca Al-Quran, terutama 10 hari terakhir, membersihkan hati kita sambil kita berusaha mempelajarinya. Di antara zikir yang afdol diucapkan, zikir secara mutlak, adalah Al-Kalimatut Thayyibah, yang dikenal dengan Al-Baqiyatus Shalihat, yaitu Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian ada juga kalimat yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, kalimatan khafifatan ala lisan, taqilatan fil mizan, habibatan ilal rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, yang berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Maha suci Allah dan pujian-pujian kepadanya. Maha suci Allah yang maha agung. Sungguh berbahagialah orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membaca Quran, mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pemimpinnya, sebagai imamnya. Hatinya penuh dengan zikir, sehingga dia menjadi baik lahir dan batin, jasmani dan rohani. Inilah materi kita yang pertama, yaitu obat hati, gizi hati, penyebab hidupnya hati. Dan insya Allah besok kita lanjutkan yang kedua, yaitu istighfar. Dan berikutnya insya Allah bersambung, sebentar lagi kita lanjutkan. Baik, untuk pendengar Radio Dakwah Islam ya, baru saja kita dengarkan bersama ya materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadromi. Tentunya di kesempatan pada SMS kali ini kita tutup dulu ya, karena banyak sekali SMS yang sudah masuk. Ini hampir berapa ini? Waduh, 40 lebih ya. Dan 20 SMS pertama yang sesuai dengan materi di kesempatan pada sore hari ini akan kami counter. Dan mitra pendengar setia Radio Dakwah Islam ya. Mitra pendengar setia Radio Dakwah Islam ya. Mungkin di benak Anda mungkin saat ini sedang menunggu-nunggu ya. Yang sudah SMS nunggu-nunggu ini nih jawabannya. Dan sebentar lagi kami akan mulai saja langsung sesi tanya jawab di kesempatan pada sore hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana seandainya di Masjid An-Nur Ustaz mengadakan pengajian rutin seminggu sekali? Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di Masjid An-Nur ini ada kajian rutin, bukan seminggu sekali, bahkan lebih dari itu. Di luar Ramadan, sekarang karena Ramadan ya, acaranya berubah. Di luar Ramadan nanti, bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain, kita mengadakan kajian di An-Nur, yaitu kajian Ba'dal Maghrib, hari Sabtu malam Ahad ada, hari Ahad malam Senin ada, dan hari Selasa malam Rabu ada. Insya Allah itu rutin. Jadi seminggu 3 kali. Silahkan Anda menghadirinya dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik, SMS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah, ibadah, zikir, apa yang bisa diamalkan ketika sedang datang bulan? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Mengenai ibadah zikir, orang yang sedang haid dan datang bulan ya, itu zikir semuanya boleh. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang membaca Al-Qur'an, dan di sini bukan tempat untuk menjelaskan masalah itu. Tapi kalau selain Al-Quran boleh. Jadi zikir selain Al-Quran itu boleh, enggak ada khilaf. Al-Quran itu khilaf ya. Dan saya tidak akan menjelaskan masalah khilaf ya tentang hal itu di sini, karena khawatir nanti terjadi kesalahpahaman. Jadi selain Al-Quran itu tidak ada khilaf tentang bolehnya. Zikir macam-macam, silakan istighfar, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar tadi itu. Baca zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, dan berbagai macam zikir yang lainnya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan ortu tapi takut menyakiti hatinya dan membuat mereka murka? Dan apa saja yang membatalkan puasa? Jazakumullah. Dari Ito. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tua ataupun siapa saja kalau salah harus diingatkan. Hanya mungkin ketika mengingatkan kita perlu mencari cara-cara yang tidak ada kesan kita ini meremehkan atau menghinanya, cara yang sopan, atau mungkin kita tunjukkan dulu bakti kita kepadanya sehingga orang tua semakin terbuka kepada kita dan perlahan-lahan kita beri masukan-masukan. Seandainya pun kita enggak mungkin memberikan masukan itu, maka kita bisa menyuruh orang lain, meminta bantuan orang lain agar mengingatkan orang tua kita. Diingatkan, orang salah diingatkan. Karena kalau kita tidak mengingatkan berarti kita tidak cinta. Kemudian yang membatalkan puasa ada 7. Yang pertama-tama adalah makan dan minum. Yang kedua adalah yang semakna dengan makan dan minum seperti infus. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat jima, hubungan suami istri di farji. Yang kelima adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja seperti onani, masturbasi dan semisalnya. Yang keenam adalah keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketujuh al-hijama, yaitu bekam. Itu ada 7 pembatal puasa sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Al-Karim, mohon resep agar jika ana melaksanakan sholat tidak mudah ngelamun. Syukron kasir dari Khairul R di Pakis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi resep supaya ketika sholat gak ngelamun ya. Nah, di antara resep paling utama itu sebelum sholat kita telah mengkondisikan. Tujuan daripada wudhu itu adalah mengkondisikan. Jadi kita mengkondisikan diri kita agar supaya kita bisa masuk sholat nanti dalam keadaan khusyuk. Kemudian juga ada sholat qobliyah. Qobliyah itu tujuan juga mengkondisikan. Itu ibaratnya adalah pemanasan-pemanasan. Ketika sudah masuk dalam sholat, kita harus hadir di sana dan kita memahami yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan itu kita fahami. Karena bagaimana mungkin kita akan khusyuk kalau kita tidak memahami yang kita ucapkan. Seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah dialog antara kita dengan Allah. Tiap-tiap kita mengucapkan satu ayat, Allah jawab. Nah, begitu. Kemudian juga kita punya keinginan yang kuat bahwa saya ini butuh sholat. Bukan hanya kewajiban, saya butuh. Saya ingin bahagia, saya ingin tentram, saya ingin damai. Saya ingin mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu bisa kita dapatkan kalau kita khusyuk dalam sholat kita. Kemudian juga mungkin Bapak ini perlu membaca buku-buku tentang bagaimana cara sholat khusyuk sebagaimana yang telah sering disebutkan di dalam majelis ini. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah, bagaimana cara menghilangkan ingatan tentang dosa masa lalu yang selalu terbayang terasa padahal sudah berzikir? Terima kasih. Wassalam. Ya, terbayang terus itu ya. Ya, ahabbaka wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Ya, jadi ingat dosa-dosa masa lalu ya. Ya, ingat-ingat dosa masa lalu itu bagus, tapi bukan berarti membuat kita lantas pasif. Bukan berarti lantas membuat kita jadi putus asa, bukan. Ingat dosa, nah dengan ingat dosa memicu kita atau memacu kita untuk banyak berbuat kebaikan, itu bagus. Jadi ingat dosa masa lalu itu bagus, tapi jangan membuat malah putus asa, membuat kita terpacu. Saya telah banyak dosanya, saya sekarang harus menebusnya, saya harus banyak beramal soleh. Itu bagus, ingat dosa itu bagus daripada ingat kebaikan. Karena kalau orang ingat kebaikannya, dia akan bangga diri, dia tidak akan beramal. Jadi ingat dosa itu bagus, tapi agar supaya tidak membuat putus asa, justru memacu kita untuk semakin bersemangat, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan yang berhubungan dengan Allah dan dengan manusia, dengan harapan bisa menghapus dosa-dosa masa lalu tersebut. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah zikir itu berbeda dengan wirid? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum dari Arif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zikir itu dengan wirid ya. Zikir itu artinya ingat ya, menyebut. Zikir namanya menyebut. Zikrullah menyebut Allah, mengingat Allah. Adapun wirid itu istilah sesuatu yang dilakukan secara rutin, kontinu, namanya wirid. Jadi dikir yang selalu kita baca tiap hari itu namanya wirid. Dikir pagi yang selalu kita baca namanya wirid. Dikir sore, dikir mau tidur itu namanya wirid. Jadi wirid itu artinya dikir yang selalu dibaca secara rutin dan kontinu. Adapun dikir itu sendiri adalah ingat Allah dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, assalamualaikum Ustadz, apakah sia-sia atau masih dapat pahala bila lisan berzikir tapi pikiran kadang-kadang melamun mikir yang lain? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir itu ada tiga macam. Yang pertama-tama adalah zikrul qalbi wal lisan, zikir dengan hati dan lisan. Yang kedua, zikrul qalb, zikir dengan hati saja. Yang ketiga, zikrul lisan, zikir dengan lisan saja. Dan semua itu bagus. Ketika seseorang berzikir dengan lisannya saja tanpa hati itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Karena ketika dia masih mau berzikir walaupun dengan lisannya, insya Allah nanti akan nyangkut juga di hatinya, hatinya akan ingat. Jadi lebih baik berzikir kepada Allah walaupun hanya dengan lisan daripada tidak berzikir sama sekali, Dan tentu yang lebih mengena adalah ketika zikir benar-benar kita menyadari, benar-benar kita menghayati zikir kita itu, sehingga pengaruhnya semakin terasa, berdampak yang sangat bagus untuk jasmani dan rohani kita, untuk hati dan badan kita. Selanjutnya, assalamualaikum Pak Ustadz yang saya cintai karena Allah. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa ada tuntunannya bila tak mau makan lauk yang dari hewani, makan cuma sayur, takut mengikuti sifatnya hewan dan dia mengikuti pakai yainya, Pak yainya puasa makan nasi putih saja atau makan dari ubi-ubian saja, apa dibenarkan? Terima kasih. Wassalamualaikum jazakumullah khairan katsir. Dari Kazim Bi Alfi. Dari Bu Alfi ya. Di Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi seseorang yang hanya mau makan sayur saja, istilahnya itu vegetarian ya, vegetarian. Kalau memang dia mempunyai niat-niat seperti ini, takut enggak mau makan hewan, nanti sifatnya seperti hewan ya. Apalagi puasa mutih saja. Jadi kalau ada niatnya itu enggak benar. Itu tidak benar, menyalahi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang ada ya, kalau ada ya dimakan, kalau enggak ada ya sabar, kalau ada daging makan daging, atau kadang makan sayur, kadang makan tempe, makan tahu, semuanya halal, halalan thayyiban. Jadi jangan pernah merasa takut ya, nanti kalau makan hewan, kalau makan sapi nanti jadi sifatnya kayak sapi, makan kambing nanti jadi kayak kambing, makan ayam nanti kayak ayam. Enggak ada itu, itu enggak ada. Jadi makan saja, jangan takut apa-apa. Seandainya seseorang itu hanya mengkonsumsi sayur-sayuran saja, vegetarian, tapi enggak punya niat apa-apa, ya boleh-boleh saja. Tapi perlu sekali-kali makan hewan ya, makan daging perlu, supaya tidak menyerupai orang non-muslim. Karena ada orang non-muslim dari umat beragama lain itu hanya makan vegetarian saja, tidak mau makan apa namanya daging. Itu kita enggak boleh menyerupai mereka. Seandainya ada orang vegetarian, boleh-boleh saja, silakan, tapi perlu sekali-kali makan daging supaya tidak sama dengan orang non-muslim. Jadi enggak benar anggapan bahwa kalau makan daging nanti sifatnya seperti hewan, apalagi hanya mutih saja ya, makan yang putih-putih, nasi, apa garam, ya itu tidak dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah SWT, bagaimana menjaga silaturahim dengan saudara yang selalu membuat saya merasa tidak aman dengan keegoisannya dan harus ikuti maunya, padahal saya sudah punya suami yang harus saya jaga perasaannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Silaturahim itu harus disambung dengan family, dengan kerabat, jangan diputuskan. Kalau ada kerabat yang kurang baik, yang jahat ya kepada kita, kita jangan melayaninya. Dia jahat, kita baik. Dia keras, kita lembut. Dia kasar, kita tetap halus. Itulah yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai suami. Suami tetap dinomorsatukan. Suami tetap nomor satu. Suami ditaati dan jangan didurhakai. Jadi suami tetap ditaati dan silaturahmi tetap disambung, jangan sampai diputuskan. Dan kita perlu sabar, tabah menghadapi keegoisan seseorang sambil kita berusaha untuk selalu menyadarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdullah, Ustadz, kami kan seorang janda yang barusan ditinggal suami, maksudnya janda ya. Saya merasa banyak dosa pada suami saya, belum sempat minta maaf. dia meninggal. Gimana caranya agar dosa-dosaku dimaafkan? Apa dengan mendoakannya tiap waktu sholat itu udah memaafkan dosa-dosaku? Dan aku minta bantuan doa Ustadz agar saya bisa mendidik anak-anakku dengan baik. Syukron dari Nur Laili Kebalen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Nur Laili Kebalen ya, Anda baru ditinggal mati oleh suami. Ya, sabar. Ya, sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda ganti yang lebih baik insyaallah. Dan kesalahan-kesalahan Anda kepada suami yang lalu mudah-mudahan bisa Anda tebus dengan banyak mendoakan suami, doakan dia dengan doa-doa yang baik, memintakan ampunan. Ya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allahumma nawwir qabrahu. Itu kalau kita mau doa bahasa Arab ya, seperti doa yang dibaca ketika sholat jenazah. Atau kalau kita enggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah ampunilah suamiku, sayangilah dia, berilah dia rahmatmu. Wahai Allah, berilah penerang di alam kuburnya, berilah cahaya di sana, luaskan alam kuburnya ya Allah. Dan seterusnya doa-doa yang baik-baik. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan ibu kepada suami bisa terhapuskan. Lalu kesalahan itu ada menyangkut masalah keuangan dan semisalnya, ya diselesaikan ya masalah apa, hutang piutang ataupun yang semacam itu, diselesaikan urusannya. Dan mudah-mudahan ibu diberi oleh Allah kesabaran bisa mendidik anak-anak dan sehingga menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, menjadi anak-anak yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ketika masih berzikir ada orang yang sedang berceramah? Apakah saya terus berzikir atau mendengarkan ceramah? Karena saya selalu mengamalkan zikir. Bu Setia Batu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika ceramah ya kita dengarkan ceramah. Ketika ceramah kita mendengarkan ceramah, karena ceramah itu kita nanti mendapatkan ilmu. Dan ceramah sama dengan zikir itu. Jadi majelis ilmu sama dengan majelis zikir. Jadi jangan dikira zikir itu hanya kita menyebut-nyebut nama Allah saja ya. Jangan dikira apa subhanallah, alhamdulillah dan semisalnya saja. Majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Ketika seorang berada di pengajian, tentu saja pengajian-pengajian yang baik ya, yang mengajarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, seperti itu namanya zikir. Jadi majelis ilmu adalah majelis zikir, majelis ta'lim adalah majelis zikir. Sehingga ibu tidak, ketika pengajian jangan lagi berzikir yang lainnya. Karena hati kita ini satu, kita tidak bisa membagi-bagi hati kita. Kalau kita mendengarkan ceramah, ya ceramah saja. Kalau kita berzikir dalam arti menyebut-nyebut nama Allah, ya berzikir saja salah satunya. Dua-duanya enggak mungkin. Allah berfirman di dalam hati, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Jadi seseorang itu tidak mempunyai dua hati, kita punya satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya agar tidak terhindar dari sifat hati seperti iri, dengki, sombong? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Agar supaya kita selamat ya dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki dan sombong. Berarti iri itu kan hasud. Iri dengki itu kan hasud ya. Ada orang dapat nikmat, kita enggak senang. Bahkan kita ingin supaya nikmat dicabut oleh Allah. Itu orang yang punya sifat hasud itu rugi dunia dan rugi akhirat. Di dunia dia enggak bisa bahagia. Karena semakin orang dapat nikmat, dia semakin susah. Semakin susah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang hasud itu kebaikan-kebaikannya dihapus. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kamu daripada sifat hasad, iri dengki. Karena itu menghapus kebaikan seperti kayu bakar seperti api memakan kayu bakar. Di dunia enggak bisa bahagia, sumpek terus, dan di akhirat dia sengsara, dibakar di neraka karena dia durhaka. Jadi kita menyadari bahwa kalau kita punya sifat itu, kita akan rugi dunia akhirat, enggak bahagia dunia akhirat. Kemudian mengenai sifat sombong, Yang mau kita sombongkan ini apa? Kita ini manusia, ya Allah. Yang mau kita sombongkan ini apa? Kita berasal dari air mani yang hina. Air mani yang hina, ketika dia keluar orang jijik, dibersihkan, dicuci pakaiannya. Dan ketika kita nanti mati, kita jadi bangkai, bau, enggak enak baunya. Yang kita sombongkan apa? Subhanallah. Kita berasal dari air mani yang hina, yang orang jijik dengannya. Kalau terkena pakaian dicuci karena kotor. Ketika nanti kita mati, kita jadi bangkai, bau enggak enak. Yang mau kita sombongkan apa? Kita enggak punya apa-apa. Kita ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Kita miskin, kita fakir. Yang pinter, yang kaya, yang alim, semuanya adalah Allah. Dan kita mendapatkan semua itu karena diberi oleh Allah. Kalau bukan Allah, kita enggak ada apa-apanya. Yang mau disombongkan apa? Dan orang yang sombong tidak bisa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil dzarrah, sekecil semut daripada sombong. Atau bisa dikatakan sekecil atom, ada sombongnya enggak masuk surga. Yang kita sombongkan itu enggak ada. Kita manusia yang lemah. Kita lemah, kita hina, kita fakir. Semuanya kekuatan, kekayaan dan kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu jawaban yang singkat, mudah-mudahan gampang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat antara berharap dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, apa bisa stabil untuk bisa melewati jalan-jalan pilihan Allah? Dan soal kekhawatiran, was-was, apa bisa diselesaikan dengan ikhtiar? Makasih tak terhingga. Wassalam, Ibu Eki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ya, antara berharap dan takut. Berharap itu ar-roja, takut itu adalah al-khauf. Antara berharap dan takut ini harus seimbang. Bahkan para ulama mengibaratkan seperti dua sayap. Sayap yang satu adalah roja, berharap. Sayap yang satu adalah al-khauf, yaitu takut. Berharap agar supaya kita tidak pernah putus asa. Takut agar supaya kita tidak pernah sembrono. Dengan kedua sayap itulah kita terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, kita berharap mudah-mudahan Allah menerimanya. Ketika kita melakukan suatu pelanggaran, kita takut akan murka Allah, neraka Allah, dan yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang harus selalu menyertai kita ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan lupa mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kekhawatiran, was-was ya, itu tidak perlu ada. Seorang mukmin yang bertauhid itu hatinya utuh. Tidak perlu ada kekhawatiran dan was-was, hatinya selalu mantap. Kalau dia dihadapkan kepada pilihan yang dia bimbang, maka dia istikharah, minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dua rakaat dan berdoa, kemudian melangkah. Dan dia yakin Allah akan memilihkan yang terbaik. Ya. Jadi dalam hidup ini tidak perlu ada kekhawatiran dan was-was. Allah mengajarkan kepada kita tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah punya tekad, tawakal kepada Allah, bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berusaha. Berusaha maksimal badannya dan hatinya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan kesuksesan dan Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang selalu mengharapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saat iktikaf ana membawa HP. Soalnya istri ana hamil besar. Apakah boleh? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai istri hamil besar, ya kita juga perlu memperhatikan ya. Kalau memang tidak ada yang lain untuk menangani istri kecuali suaminya, maka sebaiknya Anda lebih memperhatikan istri. Karena dia butuh perhatian, apalagi mungkin anak yang pertama, dia masih takut, khawatir, bimbang. sangat membutuhkan kehadiran seorang suami di sampingnya dan menyertainya ketika kelahiran nanti. Dan seandainya ada yang apa namanya yang telah mewakili Anda, ya, dan istri Anda ikhlas melepaskan Anda untuk itikaf, ya, ada yang mewakili Anda dalam melayani istri ketika persalinannya nanti, maka bismillah Anda itikaf enggak apa-apa, ya. Kemudian mengenai membawa HP, kalau memang Anda sudah niat 10 hari dan niat 10 hari, ya, dan Anda niatkan ketika mulai itikaf, niat nanti kalau seandainya ada kontak dari istri saya, maka saya akan menjenguknya. Itu enggak apa-apa kalau niat dari awal. Jadi itikaf dengan syarat. Syarat nanti kalau memang ada si fulan sakit, saya akan menjenguknya. Atau mungkin seperti syarat, ya, nanti kalau ada orang meninggal, saya akan menguburkan jenazah, itu boleh, enggak apa-apa. Jadi ketika Anda niat itikaf 10 hari, Anda niatkan dari awal, nanti saya akan menjenguk istri saya yang dalam keadaan hamil besar. Tidak apa-apa, insya Allah itu. Dan itu telah disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka tentang itikaf. Dan mengenai materi itikaf ini, Anda bisa mendapatkan dengan mudah dan gratis di hatibening.com. Dibuka hatibening.com artikel, di sana ada seputar masalah itikaf dan insya Allah ada penjelasan tentang masalah ini. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah yang dicintai Allah, doakan semoga hati kita dan pendengar setia dilapangkan oleh Allah. Ustaz, erat wajah dan sorot mata. Ya, terputus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan dada kita, dilapangkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia akhirat, kebaikan lahir batin, mata hati, dan juga mata yang ada di kepala kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah, apakah orang yang selesai sholat tahajud lalu zikir sampai waktu subuh tanpa mengerjakan sholat witir, apa boleh? Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Mengenai sholat tahajud, ya, lalu zikir sampai subuh tanpa sholat witir, apakah boleh? Kalau yang ditanyakan boleh, maka kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum witir. Sebagian ulama mengatakan witir itu wajib, tapi kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan witir itu adalah sunnah. Ya, kalau Anda tanyakan boleh, ya jawabannya boleh, tapi rugi. Jadi witir jangan ditinggalkan. Sholat tahajud enggak witir rugi. Jadi sholat tahajud Anda hendaklah ditutup dengan witir, yaitu sholat yang ganjil, minimal 1 rakaat dan maksimalnya 11 rakaat. Jadi jangan ditinggalkan witir, sangat rugi sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-witru haq, witir adalah hak. Sebagian mengatakan witir adalah suatu kewajiban dari kata-kata hak itu. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah itu ganjil, dan Allah suka dengan witir, salat witir. Jadi jangan ditinggalkan salat witir, sungguh sangat rugi kalau kita tidak salat witir. Apalagi kita sudah salat malam, enggak salat witir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Wahyu dari Malang. Ustaz, saya dulu orang yang sudah menodai hatiku dengan maksiat-maksiat. Sekarang ini hatiku sakit banget Sekarang saya sudah berusaha tobat. Saya sudah berusaha untuk tobat dan membersihkan hati saya dengan zikir. Jadinya hatiku jadi tenang. Tapi tak lama kemudian aku menodai lagi dengan maksiat. Gimana cara istiqomah? memelihara hati. Memelihara hati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saudara Wahyu, semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah dan ridha Allah selalu menyertai hari-hari Anda, dan mudah-mudahan Anda dikaruniai oleh Allah hati yang bening, qalbun salim. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Anda, Anda telah dipilih oleh Allah untuk bertaubat kepadanya. Manusia terjerumus dalam kemaksiatan adalah suatu kewajaran. Yang tidak wajar adalah orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan dan tidak pernah taubat. Orang yang maksiat lalu taubat adalah wajar dan itu sunnatullah. Manusia tidak ada yang suci, yang suci adalah para nabi alaihimussalatu wassalam. Ahli surga itu adalah orang yang berbuat dosa, tapi mereka selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pokoknya ketika taubat itu ada tiga syaratnya, itu menyesal, tidak melakukan dosa itu lagi, dan berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Seandainya ternyata di kemudian hari terjerumus lagi, ya taubat lagi. Selama jiwa dikandung badan, jangan pernah lepas dari taubat. Selama roh kita belum berada di kerongkongan, dan selama matahari belum terbit dari barat, taubat, taubat, dan taubat terus. Supaya istiqomah, yang paling prinsip adalah Anda mencari lingkungan yang baik. Karena lingkungan sangat besar pengaruhnya. Bi'ah lingkungan sangat besar pengaruhnya. Carilah lingkungan orang yang baik. Kumpulilah orang-orang yang baik. Bacalah Quran. Bangunlah di malam hari. Berbanyaklah berzikir. Dan mudah-mudahan Anda istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, kenapa saya dalam beribadah tidak bisa menikmatinya dan malas? Saya mencoba untuk menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, kenikmatan hanya sebentar, lama-lama tidak lagi. Apakah saya termasuk hati yang sakit? Bagaimana menyembuhkannya? Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibadah itu nikmat ya, ibadah itu nikmat sekali. Dan cara supaya kita semangat dalam ibadah dan supaya kita bisa menikmati ibadah, ya tentu saja yang nomor satu, pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Karena banyak pikiran mengganggu kita, sehingga kekhusyuan kita itu terganggu oleh pikiran-pikiran tersebut. Karena itu supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita pandai-pandai mengontrol pikiran kita, di-manage. Pikirannya di-manage, pikirannya dikontrol. Ya. Jadi kalau ada kira-kira pikiran yang berat-berat, yang kira-kira bisa mengganggu nanti kalau kita ibadah, ya diperingan. Semua orang punya problem, semua orang punya masalah, tapi masing-masing orang berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada orang kena masalah kecil, dianggap besar, ada orang yang punya masalah besar, maka dianggapnya biasa, sambil berusaha mencari solusinya. Dan supaya bisa menikmati ibadah ini perlu latihan-latihan. Latihan-latihan dulu, dan Ramadan ini adalah kesempatan untuk latihan-latihan dalam menikmati itu. Menikmatinya. Dan usahakan konsentrasi. Oleh sebab itulah ketika orang sholat, itu matanya disuruh memandang tempat sujudnya. Memandang ke satu titik tempat sujud. Itu tujuannya diantara konsentrasi. Karena dengan konsentrasi ya, ketika ada pikiran lain datang kita usir, pikiran lain datang kita usir. Nah insya Allah dengan latihan seperti itu kita akan mendapatkan kekhusyuan dan kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Demikian pula malas, malas harus dilawan. Dan dalam bulan Ramadan ini biasanya membuat malas karena banyak tidur. Semakin orang banyak tidurnya semakin malas, badan lemas dan malas. Ya. Jadi mungkin jawaban yang terbaik untuk Anda, jangan pernah putus asa, selalulah mujahadah. Selalu mujahadah, latihan-latihan terus, dan insya Allah sebentar lagi Anda akan mendapatkan kelezatan ibadah itu. Assalamualaikum Ustaz kekasih Allah, kalau orang banyak bicara terus taubat, apa Allah masih mengampuni? Saya lagi patah hati Ustaz. Terus kalau tidak dengarkan kajian Islam pusing, mohon doanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya atas doanya. Amin. Jazakumullah khair. Jadi orang berbuat dosa apa saja, kalau taubat kepada Allah diampuni. Jangankan hanya banyak bicara, seandainya orang telah berbuat dosa, dosanya telah memenuhi bumi, dosanya telah sampai di awan-awan yang ada di langit, semua dosa telah dia lakukan, tidak tersisa satu dosa pun melainkan dia lakukan, kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syaratnya taubat, diampuni oleh Allah, bersih dari dosanya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang yang telah membunuh 100 orang, kemudian dia bertaubat kepada Allah, datang kepada orang yang alim, maka dia disuruh hijrah. Di perjalanan dia meninggal dunia, membunuh 100 orang, baru taubat, belum sempat beramal sedikit pun, oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Allah memerintahkan kepada malaikat rahmat untuk membawanya masuk ke dalam surga. Kenapa? Taubat. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang penting kita taubat, taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji enggak akan mengulangi selama-lamanya. Dan kalau ada urusannya dengan manusia, diselesaikan urusannya. Kemudian mengenai patah hati, jangan pernah patah hati ya. Hati jangan dipatah-patah. Sungguh sayang kalau hati kita dipatahkan. Masalah duniawi ini jangan dibuat repot, jangan dibuat sulit. Yang penting hati kita tetap kepada Allah, cinta itu kepada Allah. Cinta-cinta yang lain adalah merupakan cabang-cabang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Anda tidak mendengarkan pengajian rasa pusing, itu alhamdulillah pertanda baik. Pertanda baik berarti Anda ini orang baik, Anda suka mendengarkan kajian Islami, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Anda istiqomah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda selalu memberiku tambahan ilmu, pengetahuan tentang Islam. Semoga Allah akan membalasnya. Sekali lagi, tolong jelaskan apakah wanita haid boleh berzikir atau berdoa. Syukran katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya dan motivasinya. Semoga Allah menjadikan kita semua ikhlas karena Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Dan semoga Allah menerima amal kita. Mengenai wanita haid berzikir, berdoa, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sekali lagi, tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bolehnya. Jadi wanita haid berzikir ya, berdoa, tidak ada khilaf tentang bolehnya. Yang khilaf itu membaca Quran boleh apa tidak, menyentuh Quran boleh apa tidak. Dan saya tidak akan membahas masalah itu di radio ini, karena permasalahan khilafiyah dikhawatirkan mungkin menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kalau berzikir dan berdoa, tidak ada khilaf tentang dibolehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, zikir dan baca Al-Quran adalah penjernih hati. Subhanallah, bagaimana cara kita mengistiqomahkan zikir dan baca Al-Quran, Ustaz, dan supaya kita tetap bisa menepis godaan setan yang menggoda melalui aliran darah. Syukron dari Ibu Ina Dahlan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya kita istiqomah ya dalam berzikir dan baca Quran, ya tentu kita harus memaksa diri kita. Jadi perlu kita memaksa diri kita untuk istiqomah. Contoh yang paling gampang, olahraga saja. Olahraga itu sebenarnya berat. Orang kalau enggak biasa olahraga, kalau mau mulai olahraga berat, tapi dia paksa, tiap hari olahraga, tiap hari olahraga, tiap hari olahraga. Demikian pula zikir dan baca Quran. Kadang kita terasa malas, paksa baca, paksa baca, paksa baca, akhirnya menjadi kebiasaan kita. Seperti pada bulan Ramadan ini, di luar Ramadan kita terasa berat berzikir, terasa berat baca Quran, tapi Ramadan semenjak awal dibiasakan, akhirnya masyarakat demikian mudah berzikir, baca Quran. Setelah sholat subuh, zikir, baca Quran. Setelah sholat duhur, setelah sholat asar. Karena dibiasakan. Dan yang jadi masalah sekarang, setelah selesai Ramadan nanti, kebiasaan baik ini jangan ditinggalkan. Tetap istiqomah terus. Jadi dipaksa. Dipaksa. Kita harus punya waktu untuk berzikir dan baca Quran. Jadi kita keras kepada diri kita. Keras kepada diri sendiri itu bagus. Ekstrim ke dalam itu bagus. Nah, dan kalau perlu kita memberikan sanksi. Kalau mungkin dalam satu hari kita kurang zikirnya, kurang baca Qurannya, kita memberi sanksi kepada diri kita. Ya, itulah di antara cara-cara supaya kita bisa mengalahkan setan, yang memang setan itu mengalir melalui aliran darah kita. Rasulullah SAW bersabda tentang setan itu, ya jri min ibni adam majrad dam, mengalir di tubuh manusia seperti aliran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah titik hitam di hati kita akan hilang dengan zikir dan istighfar? Terima kasih. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ya. Jadi yang namanya zikir atau istighfar itu, di samping Allah mengampuni dosa kita, dan Allah juga menghapusnya. Menghapusnya dan bahkan Allah menutupinya. Dan insya Allah nanti kita ada materi khusus tentang istighfar dan juga tentang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu apa pertanyaan yang terakhir, karena sore hari ini sudah terlanjur masuk banyak ya SMS, dan tadi telah kita matikan tapi sudah masuk banyak. Dan kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wahai Allah, tolonglah kami agar supaya kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Wahai Allah, curahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai petunjuk kami, sebagai nur cahaya yang menerangi jalan kami, sebagai rahmat kasih sayang untuk kami ya Allah. Wahai Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami tidak ngerti, apabila kami lupa. Berilah kami ilmu dengan Al-Quran apabila kami jahil, kami tidak mengerti ya Allah. Wahai Allah, berilah kami rezeki agar supaya kami bisa membaca kitabmu Al-Quran siang dan malam. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami dan bukan yang mencelakakan kami. Wahai Allah, wahai yang pintunya selalu terbuka untuk orang-orang yang berdoa kepadanya. Wahai yang pembatasnya terangkat dari orang-orang yang selalu mengharapkannya. Wahai Allah, kami datang kepadamu mengharapkan kebaikan-kebaikanmu, menginginkan nikmat-nikmatmu, memohon ridhamu, dan tujuan kami adalah engkau, wahai Allah. Wahai Tuhan kami, wahai Allah kami, sebagaimana engkau telah memberikan kepada kami kelembutanmu, maka didiklah kami dengan kebaikan-kebaikan darimu. Sempurnakanlah atas kami nikmat-nikmatmu, dan selamatkanlah kami dari bencana-bencana yang tidak kami sukai. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ilham untuk selalu taat kepadamu. Jauhkanlah kami daripada maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Wahai Allah, Maha Suci Engkau, alangkah sempit jalan-jalan bagi orang yang tidak menjadikanmu sebagai penunjuknya, dan alangkah jelas kebenaran bagi orang yang kau berikan kepadanya petunjukmu dan jalan-jalanmu. Wahai Allah, Engkau dan bukan yang lain tujuan kami. Adakah orang yang telah merasakan manisnya cintamu, lalu dia mencari ganti yang selainmu? Adakah orang yang merasa damai dengan mendekatkan diri kepadamu, lalu dia mengharapkan untuk berpindah kepada yang lain? Wahai Allah, jangan kau palingkan kami daripada wajahmu. Engkau adalah kekasih hati kami. Engkau adalah puncak tujuan kami. Wahai Allah, capaikanlah cita-cita kami dan tutuplah umur kami, amal kami dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah kami, ibu dan bapak kami, dan kaum muslimin semuanya, ya Allah, dari api neraka. Wahai Allah, Engkau adalah pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir umur yang baik, dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, daripada akhir umur yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.